Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah, kerajaan yang kita cintai ini, untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kemudian insya Allah kita akan lanjutkan dengan pelajaran kita membahas kitab Masail Jahiliyah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa segala perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu adalah perkara yang tercela, seperti tabaruj jahiliyah, demikian juga hamiyah al jahiliyah, semangat kejahiliahan, dan perkara-perkara lain. Ya, intinya ketika suatu perkara dinisbatkan kepada jahiliyah, maka perkara tersebut adalah perkara yang tercela. Sampai kemudian kita terakhir membahas madda'i ila dzikri masail jahiliyah, mada matil jahiliyah tu qadittahat. Apa yang menjadi penyebab kita perlu untuk menyebutkan perkara-perkara jahiliyah padahal perkara jahiliyah itu telah berlalu? Dengan diutusnya Rasulullah SAW, masa jahiliyah telah berlalu. Namun apa hikmah kita menyebutkan permasalahan-permasalahan jahiliyah? Yang pertama telah kita sebutkan adalah al-hadru minha sebagai bentuk peringatan. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan sebuah bait syair, araftu syarra la li syarri lakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifu syarra min al-khairi yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan bukan karena aku ingin melakukan keburukan tersebut, akan tetapi untuk melindungi diriku dari keburukan tadi. Jadi kita tahu suatu perkara yang buruk itu bukan untuk dilakukan, tapi untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan tadi. Kenapa? Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa fih. Orang yang tidak mengetahui atau tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka ada kemungkinan dia terjatuh pada keburukan tadi. Beda dengan orang yang sudah tahu bahwa ini adalah keburukan. Ini adalah perkara jahiliyah, nggak boleh kita lakukan. Kalau dia sudah tahu, maka dia akan melindungi dirinya, dia akan berhati-hati, jangan sampai dia terjatuh pada perkara jahiliyah tadi. Baik, ini sisi yang pertama. Ada pun sisi yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza min nahiyah, wa nahiyatu tsaniyah annaka idza arafta al-jahiliyah arafta fadl al-islam. Sisi yang kedua, mengapa kita perlu mengetahui perkara jahiliyah ini? Apabila Anda mengetahui tentang perkara jahiliyah, tahu keburukan perkara jahiliyah, keutamaan Islam. Betapa besar keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Betapa besar kemuliaan yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan keislaman ini. Ketika melihat bagaimana masyarakat jahiliyah, apa yang menjadi kebiasaan mereka, tahu kita bahwa kita sekarang sedang berada dalam nikmat yang sangat besar, yaitu nikmatu al-Islam. Makanya di dalam Al-Qur'an, surat yang terakhir atau ayat yang terakhir, termasuk ayat-ayat yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah lengkapkan, aku telah sempurnakan bagi kalian nikmatku. Maksudnya apa? Keberadaan kita dengan keislaman kita ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang sempurna. Ketika seseorang melihat keadaan jahiliyah terdahulu, sadar dia bahwa benar-benar besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Ya kama qala syair, sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, ad-diddu yuzhiru husnahu ad-didd wa biddiha tatabayyanul asya. Karena seorang penyair, ya, kebaikan sesuatu itu akan tampak jelas bila dibandingkan dengan lawannya. Ya. Wa biddiha tatabayyanul asya, dan dengan lawan suatu perkara, dengan lawannya suatu perkara itu akan semakin jelas. Ketika keislaman kita, kita punya pembanding. Apa pembandingnya? Masa jahiliyah atau permasalahan jahiliyah. Kita akan tahu betapa mulianya Islam. Betapa Islam merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Yang mungkin kalau kita tidak mengetahui, tidak tahu sama sekali tentang perkara jahiliyah, mungkin sebagiannya menganggap remeh. Ya, Islam sama aja. Bukan suatu perkara yang penting, bukan suatu perkara yang besar, bukan nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah. Tapi setelah dia mengetahui tentang perkara-perkara jahiliyah, tahu dia bahwa dia sedang berada dalam nikmat yang sangat besar. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yushiku antum qada ural islami uratan uratan atau urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ada sebuah ucapan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dikhawatirkan bahwa tali Islam itu akan terurai seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila seseorang itu tumbuh dalam keislaman tapi dia tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah. Enggak tahu dia bahwa perkara jahiliyah dulu itu adalah perkara yang sangat rendah, sangat hina. Tapi orang yang mengetahui tentang kehinaan masa jahiliyah, dia akan betul-betul jaga keislamannya. Karena dia tidak mau lagi kembali kepada masa atau kembali pada keadaan jahiliyah. Fa idza kana al-insanu yajhalu umur al-jahiliyah fa innahu hariyun ay yaqa fiha. Apabila seseorang dia sama sekali tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah, maka ditakutkan atau dikhawatirkan dia terjatuh pada perkara jahiliyah tersebut. Kenapa? Li'anna syaitana ma nasiyaha wala nama anha yad'u ilaiha. Karena yang namanya syaitan, dia tidak pernah melupakan perkara jahiliyah ini. Tidak pernah tidur dia dari perkara jahiliyah. Yad'u ilaiha. Dia selalu menyuruh agar orang kembali kepada ya kejahiliahan. Makanya penting sekali bagi kita untuk mengetahui ya tentang perkara jahiliyah. Qala fa syaitanu wa adba'uhu min du'atid dalal la yazaluna yad'una ila jahiliyah. Maka syaitan dan pengikut-pengikutnya, syaitan ya dari jenis manusia, dari jenis jin maupun dari jenis manusia, mereka selalu berusaha ya wa adba'uhu min du'atid dalal, dan pengikut syaitan dari penyuruh-penyuruh kesesatan, la yazaluna yad'una ila jahiliyah, mereka selalu menyeru ya, senantiasa menyeru untuk kembali kepada jahiliyah. Ya, kita dapati di masa kita sekarang banyak sekali seruan-seruan untuk menghidupkan tradisi-tradisi sebelum Islam. Marak dipropagandakan. Ya, sekarang itu orang yang berpegang teguh dengan Islam diberi julukan-julukan yang buruk. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar istilah kadrun. Tahu kadrun? Ya, kalau kita sedikit-sedikit bicara agama, sedikit-sedikit bicara mengangkat tentang Islam, langsung dikatakan, oh kamu kadrun, kadal gurun, ya, ejekan orang-orang liberal, ya, kaum tradisionalis, kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Ya, mereka pengennya kita kembali ke masa jahiliyah, masa sebelum Islam, ya, masa ketika orang-orang menyembah bebatuan, menyembah pepohonan, ya, menyembah makhluk-makhluk halus, ya. Nah ini perlu kita waspadai. Yang namanya syaitan dan pengikutnya selalu mengajak manusia untuk kembali kepada kejahiliahan. Wa ila ihya'i umur jahiliyah. Dan mereka selalu mengajak kepada ihya'i umur jahiliyah. Bagaimana agar perkara jahiliyah itu hidup kembali. Ya, seperti contohnya ketika kaum muslimah, wanita-wanita muslimah sudah memiliki kesadaran untuk berhijab dengan hijab syar'i. Mereka menutup auratnya. Maka bersuaralah mereka, ya, mengatakan bahwa oh, hijab ini budaya Arab. Jangan mau dijajah oleh kadal gurun, kata mereka. Ya, jangan mau dijajah oleh Arab. Padahal sejarahnya enggak ada Indonesia itu dijajah oleh Arab, ya. Enggak ada sama sekali. Yang menjajah itu adalah orang Eropa, yang notabene mereka adalah ya orang-orang Palang Salib semua. Tapi yang salah tetap orang Arab. Mereka katakan, "Wah, ini budaya Arab, budaya gurun. Enggak layak untuk diterapkan di Nusantara." Lihat. Benar apa yang dikatakan oleh Syekh. Ya, mereka selalu berusaha untuk mengembalikan kita kepada kejahiliahan, itu kepada era sebelum datangnya Islam. Ya, wanita dikatakan terbelakang atau mereka tidak maju dengan menggunakan hijab syar'i. Ya. Padahal justru yang tidak pakai, yang pakai pakaian mini itu justru yang terbelakang, ya. Ya, yang tinggal masih di hutan-hutan, yang pekerjaannya masih mencari kayu apa segala macam, ya, tidak bisa baca tulis. Ya. Nah, ini apa istilahnya, pemutarbalikan fakta. Ya. Pemutarbalikan fakta. Oleh karena itu hendaknya seseorang selalu ya waspada, karena setan dan bala tentaranya selalu berusaha untuk menghidupkan perkara-perkara jahiliyah. Ila syirkiyati wal bidah, demikian juga mereka selalu menyeru manusia ya kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Kita lihat ya, kita dihidupkan lagi orang murid-murid budaya, tradisi-tradisi syirkiyah yang dahulunya sempat hilang atau sempat redup kembali dihidupkan, dipromosikan. Bahkan sebagian pelajar ya diwajibkan untuk mengikuti ya tradisi-tradisi semacam itu. Kadang kita sedih ya ketika ada acara lalung sesajen itu, kita lihat di foto-foto dokumentasinya banyak juga orang-orang yang berjilbab, pakai kebaya berjilbab, sebagiannya pelajar ya karena ditugaskan oleh sekolah suruh ikut. Na'udzubillah. Harus tegas dalam masalah ini. Orang tua kalau ada tugas dari sekolah semacam itu, enggak usah ikut anaknya. Masalah akidah ini bukan masalah sepele. Ya, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik, ya, enggak bisa di alasannya saya sekedar ikut-ikutan. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, Allah akan haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka, wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Masalah akidah harus tegas. Ya. Maka ini yang harus disadari oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa syaitan senantiasa berusaha untuk mengajak manusia kembali kepada masa jahiliyah atau kembali kepada kejahiliahan. Wa ilal khurafat, dan kembali kepada khurafat-khurafat. Ya. Wa ila ihya'il athar, dan untuk menghidupkan tradisi-tradisi. Wa kullu hadzal qasdu minhu tamsul Islam. Ini semua tujuannya cuma satu, yaitu menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Dan memang seperti itu strategi penjajah. Ketika dia ingin menguasai suatu negeri muslim, dia hidupkan kembali kebanggaan kepada era sebelum muslim, sebelum datangnya Islam. Makanya orang-orang di Mesir dibuat bangga dengan Fir'aun. Lihat dulu leluhur kalian bisa bikin piramid, bisa bikin ini. Setelah kalian Islam, kalian gak bisa apa-apa. Kita juga seperti itu. Ditunjukkan candi Borobudur. Lihat, ketika kita sebelum Islam masuk, kita bisa bangun candi. Setelah Islam masuk, apa yang bisa kita lakukan? Ya, saya katakan jawabnya, alhamdulillah, setelah Islam masuk, kita pakai baju. Perempuan kita pakai baju. Nah, dulu masa sebelum Islam, perempuan itu gak pakai baju. Lihat relief-relief candi-candi itu. Islam memuliakan kita, banyak sekali yang dimuliakan oleh Islam. Ya. Nah, ini hati-hati. Strategi mereka di mana-mana adalah menghidupkan kembali kebanggaan kepada masa lampau. Makanya kita, satu hal yang sedih ya, kalau lihat kantor-kantor kedutaan besar Indonesia yang ditampakkan dalam kantor-kantor kedutaan besar itu, view-nya Indonesia itu adalah candi-candi pura-pura. Sehingga sebagian orang mengira bahwa Indonesia itu negeri Hindu dan Buddha. Ya, dibuat kita bangga dengan warisan masa lampau. Maka kaum muslimin jangan tertipu dengan propaganda semacam ini. Hendaknya dia tetap bangga dengan keislamannya. Ya, alhamdulillah kita dimuliakan dengan Islam. Kemudian wa kullu hadzal qasdu minhu tamsul Islam. ya, wa audatun nas ila jahiliyah. Tujuannya selain menghancurkan Islam adalah mengembalikan manusia kepada kejahiliahan. Fala budda min dirasati umuril jahiliyah. Oleh karena itu penting sekali atau sudah menjadi satu keharusan untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah min ajli an natajannabaha wa nabta'ida anha, dengan tujuan agar kita bisa menjauhi perkara-perkara jahiliyah tersebut. Ya, jadi dari sini kita tahu urgent sekali bagi kita untuk mempelajari apa saja yang merupakan perkara jahiliyah. Qala syekhu wa a'zamu masail jahiliyah wa akhtaruha adamul iman al-qalbi bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syekh mengatakan bahwa perkara jahiliyah yang terbesar dan paling berbahaya adalah adamul imanil qalbi bima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah ketiadaan iman di dalam hati seseorang terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Karena kalau sudah tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menolak seluruh ajaran Islam. Enggak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun muncul di tengah-tengah kita. Sebagian di antara tokoh-tokoh liberal mengatakan bahwa apa yang dibawa Nabi alaihi salatu wasallam itu sepatutnya berlaku 1400 tahun yang lalu. Tidak lagi layak untuk diberlakukan di masa kita. Ya, keluar ucapan-ucapan seperti ini dari sebagian tokoh-tokoh liberal. Maka ini kata beliau, ya, rahimahullah, a'zamu masail jahiliyah wa akhtaruha. Perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya. Perkara jahiliyah yang paling besar dan paling berbahaya. Ya, ketika mendengar sesuatu yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tolak. Apa yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lecehkan. Ya. Tidak, apa kata mereka? Tidak layak lagi untuk dipraktikkan di masa sekarang. Maka ini merupakan perkara jahiliyah yang paling gawat, paling bahaya. Kalau sudah ditimpa ya ketiadaan iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sudah. Apalagi yang bisa kita harapkan dari keislamannya? Islam macam apa tanpa iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiya al-Islam." Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya Nabi alaihi salatu wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Islam. Kalau dia sudah tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah bisa dikatakan sebagai Islam. Makanya mereka memunculkan Islam-Islam dengan nama-nama yang kelihatan keren. Islam liberal. Islam yang membebaskan. Islam progresif. Ya. Islam apa lagi? Islam sensitif, ada enggak? Baper gitu ya. Nama-namanya keren. Ya, bukan seperti ini ya. Islam selama dia tidak membawa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia bukanlah Islam. Kenapa dikatakan bahwa ketiadaan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini merupakan perkara jahiliyah yang paling bahaya? Li'anna ahlal jahiliyati kadzabu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bihi wa lam yaqbalu hudallah alladhi ja'a bih. Karena dahulu masyarakat jahiliyah mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak mau menerima petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini akar permasalahan mengapa mereka tetap berada dalam kesesatan, tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah sebagaimana yang beliau sebutkan, perkara yang paling berbahaya dari perkara jahiliyah ini adalah ketiadaan iman kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau tidak ada lagi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadikan Nabi SAW sebagai ikutan, maka tidak lagi tersisa nama Islam pada dirinya. Apa yang diharapkan? Ya. Oleh karena itu, termasuk sifat seorang mukmin, dia memuliakan Rasul SAW. Ya, menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Rasul SAW itulah Islam, itulah pegangan hidupnya. Ya, ketika ini hilang atau tiada pada diri seseorang, maka dia tidak akan bisa memerdekakan Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qala rahimahullah, fa idzan dhafa ila dzalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasarat, tammati al khasarah. Apabila ya digandengkan ketiadaan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam digandengkan dengan anggapan yang baik, anggapan ahli jahiliyah, anggapan yang baik dari ahli jahiliyah, maka semakin sempurnalah ya kerugian yang ada pada diri mereka. Artinya tidak beriman kepada Rasul ini sebuah bencana, ditambah lagi dengan perkara-perkara jahiliyah lainnya, maka dia berada ya di dalam musibah, di atas musibah. Tidak ada lagi kebaikan. Sudah tidak percaya Rasul, kemudian ditambah lagi dengan perkara-perkara jahiliyah lainnya. Ai hasala fasadun fi dhahir wal batin. Maka tercakuplah atau dia pun mendapatkan kerusakan secara zahir maupun secara batin. Secara tampak maupun tidak tampak. Fasadun fil batin huwa adamul iman bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadun bil zahir fi zahir wa huwa istihsanu umur jahiliyah. Ketika seseorang tidak beriman kepada Rasul kemudian ditambah dengan perkara jahiliyahnya, maka dia telah menggabungkan dua kerusakan. Kerusakan yang tidak tampak dan kerusakan yang tampak. Apa kerusakan yang tidak tampak? Yaitu ketiadaan iman tadi. Dan apa kerusakan yang tampak? Yaitu menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Sehingga rusaknya luar dalam. Lahir batin rusak. Sudah tidak beriman kepada Rasul, tambah lagi dia menampakkan ya perkara-perkara jahiliyah. Fa idza fasada dhahiru wal batinu tammatil khasarah. Apabila rusak lahir dan batin seseorang, maka sempurnalah kerusakannya. Enggak ada lagi sisi baiknya. Sisi batinnya rusak, sisi lahirnya juga rusak. Wal iyadzu billah. Dan kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza natijatul jahl wa adamu ma'rifati umuril jahiliyah. Maka ini adalah akibat apabila seseorang itu bodoh terhadap agama dan tidak mengetahui perkara-perkara jahiliyah. Fala yajuzu istihsanu ma alaihi ahlu jahiliyah. Maka tidak boleh sama sekali kita menganggap baik perkara-perkara jahiliyah. Sudah kita tegaskan di awal tadi bahwa segala perkara yang dinisbatkan kepada jahiliyah semuanya adalah tercela. Tidak boleh kemudian kita ya menganggap baik perkara jahiliyah tersebut. Bal yajibu inkaruhu wastibsha'uhu. Maka wajib, bahkan yang wajib bagi kita adalah mengingkarinya dan menganggapnya sebagai keburukan. Amma man istahsanahu fa innahu yakunu min ahli jahiliyah. Adapun orang-orang yang menganggap baik perkara jahiliyah, maka dia pun tergolong ya sebagai ahlul jahiliyah, kelompok jahiliyah. Ya. Wastadalla syekhu biqaulihi ta'ala walladzina amanu bil batil wa kafaru billah ulaika humul khasirun. Dan Syekh mengatakan bahwa orang semacam ini ya telah sempurna kerusakannya, beliau berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-52 di mana Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman kepada kebatilan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang merugi. Ada dua hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Yang pertama, amanu bil batil. Mereka beriman kepada kebatilan, kemudian wa kafaru billah, dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. ya, sehingga secara lahir dan batin mereka telah mengumpulkan kerusakan lahir dan batin sehingga sempurnalah kerugiannya. Qala amanu bil batil ya'ni saddaqul batil wal batilu didul haq fama khalafal haq fahada batil. Ya. Beriman kepada yang batil artinya dia membenarkan kebatilan, dan yang namanya kebatilan merupakan lawan dari kebenaran. Apa yang menyelisih kebenaran itulah kebatilan. Fal batilu huwa dhahib az-za'il alladhi la fa'idata fih. Maka kebatilan itu adalah suatu perkara yang rendah, ya, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, famada ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrafun. Dan apa yang tersisa setelah kebenaran kecuali kesesatan, dan kemanakah mereka dipalingkan. Intinya bahwa orang-orang yang dia menggabungkan adamul iman dengan perkara jahiliyah, dia telah terjatuh pada kerusakan yang sangat besar atau kerugian yang sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Dengan demikian selesai kita dari pembacaan muqaddimah kitab ini. Insyaallah kita akan masuk ke dalam perkara pertama dari permasalahan jahiliyah. Oke? Ya, silakan Pak. Ketidakadaan ilmu. Iya. Kemudian bisa disebutkan masa jahiliyah sebelum Muhammad diutusnya Rasulullah. Ya. Kemudian kalau kita gimana? Kita mempelajari sejarah, kita mengikuti teori maupun tidak teori, atau sekedar makan ilmu. Seperti contohnya Paulus ya. Paulus bilang dari Paulus itu Paulus. Paulus itu kan waktu rokok Nasrani tadi. Kebalik, Saulus menjadi Paulus. Namanya Saulus, kemudian berubah menjadi Paulus. Ya. Kalau kita tidak mengalami batas teori-teori, kita paling masuk kita memang jadi ya, mempelajari. Oh, enggak. Mempelajari sejarah, enggak jadi enggak, bukan jahiliyah sama sekali, enggak. Ya justru itu yang dikatakan oleh Syekh. Kalau kita mengetahui, mempelajari itu, semakin kuat keimanan kita, semakin paham kita bahwa mereka berada dalam kesesatan, itulah yang akan melahirkan rasa syukur kita terhadap nikmat Islam yang Allah berikan. Sama sekali bukan perkara yang tercela. Ya, malah bagus kita tahu perkara tersebut. Oh, ternyata ini akar penyimpangan mereka, ini akar mengapa mereka kemudian menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, justru ini akan menambah keimanan kita. Ya, kita berada dalam ajaran agama yang demikian telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Qala du'aul awliya wassalihin. Ya, menyeru kepada para wali dan orang-orang soleh. Ya, ini perkara pertama dari perkara jahiliyah. Ya. Luar biasa ya, perkara pertamanya langsung nembak orang-orang yang minta ke kuburan-kuburan orang soleh. Ya. Kata beliau, ini kata Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, al-mas'alatul ula annahum yata'abbaduna bi isyraqi salihin fi du'a'illahi wa ibadatih. Bahwa mereka beribadah dengan menyekutukan orang-orang saleh dalam doa mereka kepada Allah dan dalam ibadah mereka. Jadi doanya orang jahiliyah itu berdoanya itu enggak hanya kepada Allah. Mintanya itu enggak kepada Allah saja, tapi minta kepada orang-orang saleh. Sudah berlalu dalam pembahasan kitab At-Tauhid. Ya, ada di masa Nabi Nuh alaihissalam ada disebutkan berhala-berhala, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lima sesembahan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, mereka ini semuanya adalah orang-orang saleh. Kenapa mereka menjadi berhala atau mereka disembah? Awal asal muasalnya adalah untuk memperantarai. Jadi mereka ini menganggap orang-orang yang menyembah berhala menganggap bahwa diri mereka ini adalah orang yang penuh dengan dosa. tidak layak untuk meminta langsung kepada Allah. Jadi mereka mencari perantara. Ini jahiliyah. Ini adalah perkara jahiliyah. Ya. Yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka beribadah kepada orang-orang saleh tersebut karena menginginkan syafaat di sisi Allah. Ingin agar ya orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal dunia memperantarai mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik. Karena orang-orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah, mereka mengira bahwa Allah itu mencintai perkara tadi. Suka kalau kita itu mencari perantara ya antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna salihin yuhibbuna. Dan mereka juga mengira bahwa orang-orang saleh itu suka untuk dijadikan perantara. Ya, ini zonnya orang-orang jahiliyah. Mereka mengira Allah itu suka kalau kita beribadah kepada Allah lewat perantara-perantara tadi. Demikian juga mereka mengira bahwa orang-orang saleh tadi suka untuk dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18, kata Allah, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka beribadah kepada yang selain Allah. Ma la yadurruhum. Apa yang tidak bisa menimpakan bahaya kepada mereka. Kaum musyrikin tahu bahwa berhala-berhala atau orang-orang soleh yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan bahaya, menimpakan bahaya kepada mereka. Wa la yanfa'uhum. Dan mereka juga sadar bahwa apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Lantas apa sebabnya mereka beribadah kepada orang-orang saleh? Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka mengatakan bahwa apa yang kami sembah ini menjadi pemberi syafaat, menjadi perantara bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebabnya mereka menyembah berhala-berhala tadi. Ya, mereka tidak mengatakan bahwa berhala ini atau orang saleh yang mereka sembah ini bisa memberikan manfaat atau menolak kemudaratan dari diri mereka. Tidak. Haulai syufa'auna indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina takhadhu min duni walladzina takhadhu min duni." Ya, "Walladzina takhadhu min duni awliya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, dan ya, apa-apa yang mereka ambil yang mereka ya jadikan penolong-penolong mereka, yang mereka jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka terhadap berhala-berhala tersebut? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang musyrik di masa Nabi SAW dan di masa sebelum beliau, mereka beribadah kepada berhala-berhala, mereka beribadah kepada orang-orang saleh, mereka beribadah kepada para malaikat, mereka beribadah kepada para nabi dengan tujuan agar ya, orang-orang yang mereka sembah ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, jadi perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pemahaman yang semacam ini adalah pemahaman jahiliyah. Yang sekarang pun ada di tengah-tengah kita. Orang kalau dia punya hajat, enggak langsung minta kepada Allah dalam keadaan Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tapi banyak di antara manusia datang ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan keramat, berdoa di sana, meminta agar orang yang telah meninggal di sana menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian ini adalah perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Kemudian kata beliau, "Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka ini adalah perkara yang terbesar yang mana di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Jadi perkara terbesar yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah, inilah yang paling utama, paling pertama. Ketika mereka tidak beribadah murni hanya kepada Allah, mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Nabi memerintahkan kita untuk beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa membutuhkan perantara. Inilah perkara terbesar yang diselisih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah. Ketika masyarakat jahiliyah mengambil perantara-perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyelisih. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilah itu cuma satu. Maka ini yang diprotes oleh kaum musyrikin. Aja'ala alihatan ilaha wahidah, inna hadha la syai'un ujab, kata mereka. Apakah si Muhammad ini menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak menjadi satu saja? Ya, ini merupakan perkara yang sangat mengherankan. Karena tradisi mereka banyak berhala, banyak yang menghubungkan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ini semua dihapus. Langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'ata bil ikhlas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi masyarakat jahiliyah, beliau membawa pemurnian. Al-ikhlas artinya pemurnian. Wa akhbara annahu dinullah allazi arsala bihi jami'ar rusul. Bahwa pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu rasul. Apa misi mereka? An'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah taghut, yaitu apa yang disembah dan ditaati selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul misinya sama. Maka ini juga yang dibawa oleh Nabi, yang mana beliau menyelisih masyarakat jahiliyah yang mereka ya beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang selain Allah. Maka Nabi membawa al-ikhlas, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yuqbal minal a'mali illa al-khalis. Kemudian beliau juga ya mengkhabarkan bahwa amalan-amalan tersebut, amalan-amalan ibadah tidak akan diterima kecuali amalan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu qad haramallahu alaihi aljannah. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada mereka bahwa barang siapa yang melakukan perkara syirik yang mereka anggap baik tadi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi mereka. Wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Pada siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah akan haramkan baginya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'min wa kafir. Maka ini adalah perkara yang manusia itu menjadi terpecah belah, menjadi terbagi antara kelompok yang beriman dengan kelompok yang kafir. Orang yang beriman, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kafir, mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya terjadi permusuhan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin Quraisy. Karena Nabi menyingkirkan berhala-berhala tadi. Karena Nabi menyingkirkan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga muncullah permusuhan di tengah-tengah mereka. Muncullah peperangan demi peperangan di tengah-tengah mereka. karena prinsip ini, prinsip tauhid. Nabi ingin agar semuanya disingkirkan, beribadah hanya kepada Allah, namun mereka tetap ingin mempertahankan perantara-perantara yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena prinsip inilah terjadi permusuhan. Wali ajliha syuri'al jihad, dan karena perkara inilah disyariatkannya jihad. Jadi jihad itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat tauhid agar orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Ini adalah tujuan dari jihad, disyariatkannya jihad. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayatnya ke-39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangilah mereka, yaitu perangilah kaum musyrikin, sampai tidak ada lagi fitnah. Al-fitnah maksudnya adalah kesyirikan, sampai kesyirikan itu sirna. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama yang diselisihi oleh Nabi alaihi salatu wasalam dari masyarakat jahiliyah. Akan inilah yang menyebabkan beliau dimusuhi. Inilah yang membuat beliau terusir dari negeri beliau, karena menegakkan tauhid, peribadahan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Oh, masih ada waktu. Qala rahimahullah atau qala hafizahullah, dikatakan oleh pensyarah di sini. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di dalam Al-Qur'an kata beliau, Allah telah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala, maka ibadah itu merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ayyubada ma'ahu ghairuh kainan man kan, maka tidak boleh untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Ya, mau itu nabi, malaikat, para wali, orang-orang saleh, apapun bentuknya tidak boleh diibadahi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh untuk diibadahi. Fal jahiliyatu akasu hadza al-amra. Maka masyarakat jahiliyah mereka justru berkebalikan dengan prinsip ini. Fataraku ibadatullahi allati khuliqa min ajliha wa abadu ghairallahi jalla wa ala. Min al-asnami wal-ashjari wal-ahjar wal-jin wal-malaikah wal-awliya was-salihin. Maka masyarakat jahiliyah justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka meninggalkan peribadahan kepada Allah, padahal mereka diciptakan untuk itu. Wa'abadu ghairallah, dan justru mereka beribadah kepada yang selain Allah. Baik itu mereka menyembah berhala, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, menyembah jin-jin, menyembah para malaikat, menyembah para wali, dan menyembah orang-orang saleh. Fasaraful ibadata li ghairillahi azza wajal, maka mereka telah memalingkan ibadah kepada yang selain Allah azza wajal. Ya. Jadi mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi justru mereka meninggalkan perkara ini, melakukan hal yang sebaliknya. Di antara mereka ada yang tidak beribadah sama sekali kepada Allah, atau ada yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang selain Allah. Faminhum man la ya'budullaha aslan. Di antara masyarakat jahiliyah ada yang sama sekali tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa humul kufaru minal malahidah wad-dahriyah. Yaitu mereka adalah orang-orang kafir dari golongan yang mulhid, orang-orang ateis, tidak menganggap adanya Tuhan yang berhak untuk disembah, gak mau beribadah sama sekali. Wad-dahriyah, atau golongan dahriyah. Ad-dahr itu artinya waktu. Orang-orang dahriyah itu orang-orang yang berpemahaman bahwa kehidupan ini diciptakan oleh waktu. Ya. Yang memulainya adalah waktu, masa. Sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghairuh. Ya, di antara mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah yang selain Allah. Wal hukmu wahid. Hukumnya sama. Baik yang tidak beribadah kepada Allah atau yang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang selain Allah, hukumnya itu sama. Falladzi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladzina la ya'budu Allah aslan. Maka orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada yang selain Allah, pada hakikatnya dia tidaklah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna ibadatahu batilah wallahu la yardha bisyirk. Ya. Karena ibadahnya adalah ibadah yang batil dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridha dengan kesyirikan. Ya. Jadi ini perkara pertama yang disisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari masyarakat jahiliyah, yaitu peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jelaskan dengan lebih panjang lebar lagi tentang permasalahan yang paling prinsip ini, permasalahan jahiliyah yang pertama, yaitu menjadikan orang-orang saleh sebagai perantara atau sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Nakibillahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.